قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في بيان أصول السنة: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan pokok-pokok sunnah wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa, meninggalkan na'am pertikaian, perdebatan dan bermajlis dengan para pengekor hawa nafsu, yaitu para pelaku bid'ah. Fa min minhajin wa mu'taqad ahli sunnah wal jamaah al-hadar wal bu'd min ahli ahwa'i wal bid'ah. Maka di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berhati-hati, na'am, dan mewaspadai jalannya para ahlul bid'ah. Fala tajlis ma'a ahli al-ahwa'i wal bid'ah, li'annaka law jalasta ma'ahum fa'inda idzin atharu 'ala manhajik wa 'ala 'aqidatik bish-shubuhat allati yulqunaha fatadkhul ila qalbik fatanharif 'an as-sirat al-mustaqim. Maka janganlah engkau bermajlis, jadi duduk bersama dengan ahlul bidah yang mereka menyebarkan berbagai macam bentuk syubhat, kemudian dengannya engkau akan berpaling dari jalan yang lurus. Fala yajuzu lil muslimin an yajlisa fi hilaqi ahli al-bid'ah wal ahwa li'annahum 'ala ma'siyah wa 'ala ghadab wa sakhat iyadan billah walaysu ala mardatillahi jalla wa ala. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk duduk di majlisnya ahlul bidah, karena mereka na'am, ya, mereka di atas kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berada di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla yaqul fa idza ra'aytal ladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memperolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka memperbincangkan perbincangan yang lain. Allah azza wa jal يأمرنا بالابتعاد عن مجالس الذين يخوضون في آياته وعن مجالس أهل البدع والأهواء. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan dan menjauhi enam majlis-majlis mereka yang memperolok-olok firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi majlis-majlisnya orang-orang ahlul bidah. وكم من شخص كان على خير وعلى صلاح فجالس واحدا أو أكثر من أهل البدع والأهواء فأثروا على قلبه وصرفوه عن ذلك الخير والصلاح. Dan betapa banyak orang yang dulunya berada di atas kebaikan, kemudian setelah dia duduk bersama dengan seseorang dari kalangan ahlul bidah atau lebih, kemudian dengan duduknya dia bersama dengan mereka mempengaruhi hati-hati mereka sehingga mereka pun berpaling dari kebaikan tersebut. Fashubahu khattafa wal qulubu dha'ifa fahdhar 'ala qalbik. Maka ketahuilah sesungguhnya syubhat itu adalah senantiasa menyambar sementara hati-hati kita adalah hati-hati yang lemah, maka hendaknya engkau berhati-hati dan mewaspadai perkara-perkara syubhat tersebut. ويذكر عن عمران بن حطان أنه كان على سنة على منهج السنة ثم تزوج ابنة عم له كانت على منهج غير السنة على مذهب الخوارج فلما تزوج بها أثرت عليهم ونقلته من منهج السنة إلى منهج الخوارج فصار يصب sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah dinukil dari seorang yang bernama Imran ibn Hittan, dahulu orang ini berada di atas jalan yang kebaikan, berada di atas jalannya manhajnya para salafus saleh. Kemudian setelah itu dia menikahi salah seorang wanita dari anak pamannya. Naam, di mana wanita tersebut berada di jarannya, di atas jarannya orang-orang Khawarij. Kemudian Imran ibn Hittan memperistri wanita tersebut, maka Imran ibn Hittan pun berpindah yang tadinya di atas jalannya para salafus salih. Kemudian setelah itu, setelah dia memperistri wanita tersebut yang bermadhab Khawarij, maka pun dia berpindah, naam, menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh istrinya tersebut. Fala taqra'anna fi kitab min kutub ahli al-bid' wal ahwa wa la tastami'anna li syariq min asyriqati ahli al-bid' wal ahwa wa la tahdhuranna majlisan min majalis ahli al-bid' wal ahwa fa inna dhalika yu'athiru ala qalbik was salama la yu'adiluha syai'. Maka janganlah engkau sekali-kali membaca kitabnya para ahlul bidah. Janganlah engkau sekali-kali mendengar kaset-kasetnya para ahlul bidah, karena sesungguhnya naam, membaca dan mendengar akan memberikan pengaruh bagi hati seseorang, sementara keselamatan tiada bandingannya. Wa kam min ashkhasin arafnahum aw min tullabi syekhina al-wadi'i rahimahullahu ta'ala كانوا على خير وعلى علم وعلى سنة فجالسوا أهل البدع والأهواء وأهل التحزب والتعصب فانحرفوا من السنة إلى التحزب والتعصب نسأل الله الثبات والسلامة. Dan betapa banyak orang yang telah berguru kepada guru kami, kata beliau Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, mereka dulunya di atas kebaikan, di atas ilmu. Kemudian setelah itu, setelah mereka bermajlis dan duduk dengan orang-orang ahlut tahazzub, orang-orang hizbiyun, naam, maka mereka pun berpaling dari kebaikan tersebut, berpaling dari manhajnya para salafus salih, berpaling dari ilmu ketika mereka duduk dan bermajlis dengan orang-orang hizbiyun tersebut. Walidzalik kana min usulis sunnah allati dzakaraha al-Imam Ahmad رحمه الله تعالى ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. Olehnya itu, maka di antara pokok-pokok sunnah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah tarkul khusumat, meninggalkan enam perdebatan, pertikaian bersama dengan ahlul bidah, dan juga demikian pula meninggalkan bermajlis dengan mereka. فهجر مجالس أهل البدع والأهواء وهجر كتبهم وأشرطتهم به سلامة لقلوبنا وإذلال لهم. Maka olehnya itu, menjauhi majlisnya orang-orang ahlul bidah, demikian pula menjauhi kitab-kitab mereka, demikian pula menjauhi kaset-kaset mereka adalah merupakan naam, adalah bentuk penghinaan terhadap ahlul bidah.